Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Qala mu'allif rahimahullah, wal ihtida'u innama yatimmu bi ada'il wajib. Fa idza qama al muslimu bima yajibu 'alayhi min al amri wal bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar kama qama bi ghairihi min al wajibat lam yadhurruhu dullalud dal. Wadhalika yakunu taratan bil qalb wa taratan bil lisan wa taratan bil yad. Ihtida innama yatimu bi adil wajib. Di sebelumnya Syekhul Islam menyatakan walaysa alaihi hudahum, wahada min makna kaulihi ta'ala ya ayuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, ketika seorang muslim atau da'i menjalani ibadah yang mulia ini, amar ma'ruf, nahi mungkar, di atas syar'i, di atas bimbingan para ulama ahlus sunnah, maka perkara hidayah itu bukan urusan seorang muslim atau da'i tadi. Hidayah hakiki mutlak hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan. Bagaimana kita sebagai seorang muslim atau seorang da'i ketika menerapkan dan menjalani amar ma'ruf nahi mungkar, yang paling nomor satu dari segalanya ikhlaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini ibadah. Sampai disebutkan oleh beliau, min afdalil wajibat. Nah, ketika dia ikhlaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala tanpa tendensi duniawi, tanpa pamrih, tanpa tujuan-tujuan dunia yang lainnya, baru faktor yang berikutnya. Baru faktor yang berikutnya, yaitu bagaimana cara kita supaya amar ma'ruf mungkar tersebut benar-benar di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Di bawah naungan bimbingan Rasulullah dan para sahabat dan para ulama ahlus sunnah yang kita jalani tersebut. Sudah, hasil bukan kita yang menentukan. Harapannya apa? Harapannya dakwah, ajakan, seruan kepada kebaikan, mencegah dan melarang atas kemungkaran yang terjadi kepada umat manusia atau kaum muslimin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu inti yang paling awal, sehingga dicatat oleh Allah bagian dari amalan soleh kita sebagai seorang muslim atau da'i tadi. Karena harus terkumpul dari dua hal tersebut, ikhlas karena Allah dan benar. Kalau tidak demikian adanya, maka akan mengalami penyesalan, kekecewaan, dan berbagai macam bentuk sakit jiwa. Nah, ketika dia tidak ikhlas karena Allah, emosi, ambisi untuk, pokoknya dia harus dapat hidayah. Ya, apa caranya? Nah, jangan sampai dia sesat, jangan sampai dia demikian. Walhasil, Seperti itu. Ketika orang tersebut tidak mengikuti nasihat, apa yang kita nasihati, maka kecewaan dia akan berat. Satu. Dan ini masih mending. Nah, kalau ukurannya itu adalah masing-masing yang didakwa itu harus ngikuti ajakan dakwah al-haq ini, maka akan timbul tuduhan atau prasangka tidak baik kepada para nabi-nabi Allah SWT. Di mana ada seorang nabi yang tidak punya pengikut satupun. Apakah gagal dakwahnya? Tidak. Tidak gagal. Ada seorang nabi yang pengikutnya hanya satu atau dua orang. Terus, gagal? Tidak. Karena dakwahnya nabi tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjalani perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kata beliau, wal-ihtida innama yatimu bi'adil wajib. Nah, di dalam memberikan arahan kepada umat, nasihat itu akan sempurna dengan cara menjalani hal yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang muslim menjalani apa yang Allah wajibkan atasnya, ketika amar ma'ruf nahi mungkar tersebut dia jalani, nam sebagaimana dia jalani juga selain daripada itu dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, maka lam yadurruhu dullalud dolal dullalud dol, tidak akan memudaratkan kepada dia sesatnya orang-orang yang sesat. Kita lihat sekarang bagaimana sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dulu. Di masa itu adanya Khawarij, adanya Syiah, adanya Qadariyah, tidak berpengaruh sedikit pun kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Bahkan para ulama ahlus sunnah setelah itu dengan mudahnya untuk membantah dan dengan mudahnya untuk menyampaikan kepada siapapun yang ngajak debat dari kalangan orang-orang sesat. Mudah sekali dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Datang seorang misalnya kepada para kepada imam dari a'immatu ahlus sunnah, ana mau debat sama antum masalah ini. Oh ya, silahkan kamu debat dengan orang yang ragu seperti kamu. Ana sudah yakin dengan agama yang ana yakini ini. Selesai. Ha, akan berpengaruh. Naam. Kenapa? Karena kita berhusnuzon kepada para a'immat tadi tersebut. Bahwa dakwah mereka, seruan mereka, amar ma'ruf nahi munkar tersebut, naam, harapan ikhlas karena Allah dan sudah memenuhi persyaratan dalam pengertian mengikuti syariat yang Allah turunkan dan Rasulullah bimbing dan para sahabat bimbing, jalan. Mereka sibuk, naam, di atas ilmu. Mereka sibuk di atas membantah orang-orang yang sesat. Mereka sibuk berdakwah. Mereka sibuk seperti itu kesibukan mereka, sehingga celah-celah untuk tidak baik itu tertutup. Naam, ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah, timbulnya pemikiran-pemikiran yang rusak, angan-angan yang rusak itu ketika seorang itu sehat nganggur. Hah? Ketika itu orang itu sehat, enggak ada kerjaan, nganggur, ini na'udzubillah min dzalik. Akan muncul banyak pikiran-pikiran yang nyeleneh dan aneh. Nah, wadah. Demikian para ulama menyatakan dan Syekh Utsaimin dengan menyatakan seperti itu bil makna. Dan para imamatus salaf juga demikian. Hasan al-Basri rahimahullah misalnya menyebutkan apa? Min alamati i'radillah li'ibadih an yaj'alahu syughlahu fima la ya'ni. Di antara tanda-tanda Allah itu berpaling dari hambanya, Allah jadikan kesibukan dia dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Dan berbahaya kalau ada orang sahih farigh. Sahih farigh. Sehat, na'am, tapi farigh, kosong dari kegiatan. Lah ya seperti itu enggak ada salafnya. Coba tuh baca di Siyar Al-Munubala atau di mana? Siyar-siyar para sahabat atau para tabi'in. Suatu ketika misalnya Umar bin Khattab bengong, duduk begini, ngelamun. Enggak ada satupun. Satupun enggak ada. Na'udzubillah. Radhiyallahu anhu. Atau Imam Malik namanya. Imam Malik waktu itu, lah ya, kok duduk di depan rumah, minum kopi, diam-diam. Gak ono. Gak ada kayak gitu. Kita yang mungkin seperti itu. Gak ada. Syekh Al-Albani rahimahullah, waktunya itu habis berkhidmat di atas sunnah. Sampai kalau naik mobil itu di atas 200 speednya itu. 200-an. Tujuannya apa? Agar cepat, waktu itu betul-betul berharga sekali gitu loh. Dari bawah ke lantai 2 maktabah beliau, tempat kitabnya itu, ada tangga. Tangga satu ke atas itu, buku tebal segini, selesai dibaca. Di atas tangga loh. Gak ada waktu untuk nyantai atau untuk ngeleset atau apa. Diam-diam gitu, gak ada mereka. Sibuk dengan ilmu. Seperti yang anak katakan kepada antum, Syekh Rabi hafizahullah, ketika kita kemarin kesana di bulan Januari kemarin, kita datang lagi ngoreksi. Tamu nunggu itu. Nunggu tamu di situ. Kita dipanggil lagi ngoreksi. Nasihat kepada kita sebentar, 2 menit, 3 menit, selesai, lanjut lagi. Ketika itu, ketika kita dipanggil sama Syekh nanya tentang masalah, kita tanya tentang masalah Abdul Hadi Al-Umair yang datang ke Indonesia. Syekh lagi megang kertas. Lagi megang kertas sama pulpen. Jawab. Kalau datang ke Indonesia jangan disambut dan jangan didengarkan. Sampai dia benar-benar mencabut omongan-omongan dia, yang mendukung orang-orang yang menyimpang. Dan sampai dia berbaur dengan salafiyin di Saudi dan selain Saudi. Gitu saya bilangnya. Ini megang kertas bukan. Ana nunggu antum tadi sejam. Ana diem, mana Ahmad ini? Ana ngelamun, enggak. Sibuknya luar biasa, masalah ilmu. Ilmu. Barakallahu fikum. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Naam, oleh karenanya maka barakallahu fikum. Wa dhalika yakunu taratan bil qalb. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu ada kalanya dengan kolbu. Ketika lihat kemungkaran, ya, itu mengingkarinya dengan kolbu. Kadang-kadang dengan lisan. Kadang-kadang dengan niat, dengan tangan. Naam, kita lihat bagaimana Syekh menjelaskan tentang masalah ini. Ala Syekh hafizahullah wa ra'ah. Hadhihi al-maratib aw hadhihi al-marahil sahha biha an-naql 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati fa bilisani. Fa illam yastati fa biqalbihi. Wa dzalika adaful iman. Suf. Ana mau tanya kepada antum, hadis riwayat Muslim. Dalam sahihnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Barang siapa yang melihat kemungkaran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rubah dengan tangannya. Dan barang siapa yang tidak mampu dengan tangan merubah kemungkaran tersebut, dengan lisan. Dan jika tidak mampu dengan lisan, dengan kolbu. Dan inilah selemah-lemah iman. Dalam hal ini, ana tanya kepada antum, mulia apa enggak nahi mungkar? Itu tak? Mulia. Mulia. Jawabannya mulia. Loh, kok bisa? Hadisnya ini mau dibilang apa? Perintah Rasul, kalau kalian lihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Kalau enggak mampu, dengan lisan. Kalau enggak mampu, dengan kolbu. Jangan sampai yang keempat. Hanya ada tiga tahapannya. Nah, mau kisah. Nah, kan itu kalau urusan kisah, Pak Hartomo yang paling Masya Allah. Naam. Itu paling depan Pak Hartomo. Pokok masalah kisah. Jadi, Alhamdulillah. Afwan ya, ini kisah aja ya. Anak punya teman SD dulu itu. SD. Tahu-tahu 15 tahun apa berapa tahun. Gak ketemu. Lebih. Segituan lah kurang lebih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari pintu. Ustaz Ahmad ya? Duh. Siapa ini? Aku Fulan. Sebut namanya. Aku Fulan. Oh. Iya. Wah. Kamu iya aja. Nah. Sudah. Boleh masuk? Gitu bahasanya. Ya boleh. Silakan. Masuk. Dua orang. Hitam sama temennya. Yang temen anaknya yang ini. Yang tadi yang boleh masuk. Is iki ringkas. Kalau bahasa Indonesia kita bicara ringkas ini. Kata dia. Ya. Saya kesini nomor satu silaturahim. Kedua, ngundang antum, pakai bahasa antum, untuk ngisi tausiah di tempat ana. Wah, misalnya, tak usah wis, kita sahabat teman seperti dulu. Loh, saya dengan dulu berbeda, dan dia sudah pakai ini dan gak isbal. 15 tahun gak ketemu, sama sekali lebih kok 15 tahun, 20 tahun lebih mungkin. Mulai dari SD sampai anak umur 15 tahun, 20-an tahun lebih, 30 tahun. Enggak wis, jangan sudah. Kita sahabat saja seperti dulu. Enggak, walhasil sampai dia ini belajar ke tiga guru, ya afwan sesat semua. Cuman anak tahu. Ya. Anak tahu siapa gurunya dia. Nah, ana tanya, lah antum belajar sama siapa? Sama Ustaz Fulan. Oh, itu. Kenal kan? Kata dia. Kenal kan? Ya kenal. Lah, karena satu manhaj makanya kenal. Dia langsung gitu. Kalau satu manhaj, satu akidah ya kenal. Dia langsung putuskan gitu loh. Nah, afwan salah satunya Abdul Hadromi. Itu sesat itu. Nah. Kemudian siapa lagi Ustadz ini? Tahu kan? Ya tahu. Ya memang kalau satu akidah gitu. Jadi dia putuskan wis modal gitu loh. Sudah enggak ana bantah. Enggak ana bantah. Nah. Ya sudah. Tolong kapan ini? Minggu depan. Aduh. Wis lah. Itu di rumah saya. Di rumah saya enggak ada orang yang ganggu. Terus apa materinya? Wis terserah Ustadz gitu. Hajib gitu loh. Sekian tahun gak ketemu. Nah, ya sudah. Ini ada syahidnya dengan hadis ini masalahnya gitu loh. Anak bilang tanya kan, ini mulia apa enggak? Mulia, ya kan? Ya enggak? Mulia hadis ini. Man ro'a minkum mungkarun ini. Ya, nanti saya mau bawa teman ya. Loh, silakan. Bawa teman silakan gitu. Ya, paling satu mobil, dua mobil. 10 mobil siap. di rumahku gitu dia, di rumah saya. Enggak ada orang yang berani ganggu, ngalang-alangi. Ya kan? Enggak apa-apa itu. Dua, insyaallah dua mobil. Ya habis itu. Begitu masuk wajah-wajah gawat gitu loh. Kereng-kereng kafe wajah-wajah yang hadir itu. Aliran apa gitu loh. Terus siapa masanya mereka ya apa gitu loh. Sudah MC-nya ini yang top. Alhamdulillah. Nah, dibuka sama dia si MC ini. Rupanya ustadz di situ. Sudah datang ustadz ini nam. Maka Rasul menyatakan kata dia, "Man ra'a minkum mungkaron fal yughayyirhu bi yadihi." Gitu. Fa ilam yusati fa bilisani. Fa ilam yusati fa biqalbi wa dzalika adul fiqan. Dakwah itu ya, amar ma'ruf nahi mungkar kata ini MC-nya ini mukadimahnya. Yang laki-laki pakai tangan. Perempuan pakai lisan. Banci pakai kolbu. Ya apa iki? Astagfirullah ya Allah, istighfar astagfirullahaladzim. Koyok ngene gitu loh, seperti ini ajarannya gitu loh. Hadis ditafsirkan kama hadza. Yang laki-laki pakai tangan, yang perempuan kiri tangan, lisan. Yang banci ini. Ya Allah, ana buka waktu itu afwan, ana bawa Al-Jadid fi kitab tauhid. Ana pilihi sudah dari rumah yang ringan, tauhid tapi ringan gitu loh. Tutup. Wong itu mau kedimahnya. Nah, sudah gini kan. Ya sudah. Ana terangkan. Hadis itu ya Allah, tidak boleh kita istihza, menghina hadis. Menghina. Sudah terangkan masalah ihtirom terhadap hadis Nabi, masalah walhasil sudah ya Allah. Nah, begitu. Setelah itu selesai pertanyaan. Selesai. Ada yang tanya? Jadi tanya bukan? Saya selesaikan. Begini. Jadi memang urusan perang memang mereka ini. Golongannya harap. Bagaimana menurut Ustaz? Keras loh. Tentang tiga orang yang dieksekusi. Jadi golongannya Samudra Mukhlas itu yang. Itu loh. Oh tanya itu. Di rumah nanti. Jangan di sini. Yang tanya semua ke rumah, yang marah salah ini ke rumah semua. Urusannya panjang, ini banyak yang awam di situ, masuk banyak gitu. Nah, terus sebelah ana ini ngomong, astagfirullahaladzim, memang subhanallah, ana nggak paham kok koyok gini gitu loh manusia ini. Nah, dakwah kita itu Ustaz ya di sini, ya kata dia. Nah, kalau sampai di samping kita nyerimpeti kata orang Jawa, menghalangi kita sikut. Sikut yang depan kita terjang. Itu dakwah kita. Ya Allah. Saya bilang tidak boleh. Seperti itu. Oh iya, kita harus tegas. Bid'ah melanggar-melanggar kita tegas. Itu bukan tegas. Itu ngawur namanya. Tegas. Sudah saja itu sudah. Bantai semua. Nah semampunya. Mika terima setotok. Nah. Setelah itu enggak pernah dipanggil. Sampai detik ini. Sekitar 10 tahun yang hampir 10 tahun. 7 tahunan mungkin. Ya Allah. Lah ini. Kalau memahami hadis dengan cara ngawur tidak seperti para ulama salaf, kama hadza jadinya. Urusannya rejal, perempuan banci coba bayangkan. Nah. Ikhwati fiddin. A'azani wa a'azakumullah. Naam, kemudian kata Syekh Ubaid hafizahullah, hadhihi salatu maratib. Ini tiga maratib, tiga marhalah, tiga tingkatan. Di dalam apa? Nahi mungkar. Yang pertama, kata beliau, taghyir mungkar biliyad. Merubah kemungkaran, memperbaiki kemungkaran dengan yad, dengan tangan. Wa hadhil martabah tastadi'i syai'ain. Nah, dua. Nah, martabat ini tingkatan yang pertama dengan tangan merubah kemungkaran tersebut. ini mencakup dua perkara. Awalan, atau bermakna dua perkara. Awalan, al-qudrah. Qudrah hadhihi alladhi tasadda li'izratil munkar bihadhil marhalah. Adanya kemampuan. Kemampuan yang dimaksud di sini, kemampuan yang memang mengharuskan menggunakan tangan. Dan dia ada kemampuan tersebut. Yang kedua, yaitu an-nazru fil maslaha wal mafsada ayyuhuma arjah. Ayatuhuma arjah. Yang kedua harus melihat dari sisi maslaha dan mafsada. Mana yang lebih rajih, lebih kuat. Naam. Ketika dia punya kudrah, punya kemampuan, tetapi mafsadahnya lebih besar, kufa'an, tinggalkan, tahan. Tinggalkan, jangan diingkari. Walaupun dia punya kemampuan. Naam, sudah? Ketika dia itu, naam, kondisinya punya kemampuan dan maslahatnya lebih rajih, lebih kuat, baru diterapkan. Naam. Ketika pengingkaran itu dengan tangan di depan dia, maslahatnya lebih rajih, namun dia enggak punya kemampuan. Jangan. Nah, makanya kata Syekh, mengingkari kemurahan dengan tangan ini harus tercakup pada dua perkara. Perkara kemampuan dia dan perkara melihat mana yang lebih rajih antara maslahat dan mafsadah tadi. Dan ini sudah diterangkan tadi di awal. Wadih? Naam. Wa huwa fi fil asli min khasa'isil imam au nawabihi fil wilayah wa huwa min khasa'isir rajul fi ahli baiti. Hukum asalnya, pada dasarnya, mengingkari kemungkaran dengan tangan ini adalah tugas inti, tugas khusus imam, yaitu ulil amri atau yang mewakilinya, pemerintah. Ini sudah Anda sampaikan tadi di awal. Ada satu kemungkaran yang sifatnya itu melibatkan umat. Jangan gegabah kita menyikapinya. Ingat. Nah, ingat waktu kemarin-kemarin ada gangguan. Umat yang ditarik cadarnya, yang diginikan gitu kan. Asatid kan rapat waktu itu. Di antara salah satu nasihat asatid adalah melaporkan ke polisi setempat, aparatur pemerintah setempat yang berkewajiban. Dalam keadaan ana meyakini dari bagian daripada antum sangat mampu untuk mengingkari, sangat mampu untuk menghukum orang tersebut. Tapi ini bahaya, khawatir jebakan, khawatir fitnah, dan berbagai macam bentuk makar yang mereka berikan kepada ahlus sunnah. Maka saran asatid waktu itu langsung laporkan ke ulil amri setempat. Nah, ini ahlus sunnah tidak gegabah dan tidak semaunya, seenaknya dalam bertindak. Nah, makanya kata beliau di sini, yang dengan niat mengingkari kemurahan dengan tangan itu adalah tugas inti kekhususan yang ada pada ulil amri atau yang mewakilinya, pemerintah dalam hal ini. Dan aparatur pemerintah. Wadih. Nah, dan tugas inti khusus sang ayah terhadap anak dan istrinya itu dengan tangan. Punya wilayah gitu loh. Punya kekuasaan di situ orang tua atau ayah terhadap anak dan istrinya. Naam. Dalam menghindari kemungkaran dengan tangan tadi. Wa qad yakunu ar-rajul lahu wilayah ala ashkhas lam yakunu min ahli baitihi fa yastati'u bi hadhihi al-wilayah wa hadhihi al-makana lahu fi nufusihim. Naam. Namun ada terkadang seseorang itu punya kekuasaan pada orang lain yang bukan keluarganya, bukan anak dan istrinya. Naam. Tapi memang orang ini disegani gitu loh. Dan punya kemampuan dan wibawa. Misalnya apa? Di situ kata beliau, "Naam. An yaqta'a tamimah aw yanza khuzrah." Naam. Ketika melihat, "Loh, kamu kok pakai jimat? Sini sini, buang. Loh, kamu kok pakai jahitan yang tujuannya untuk menangkal ini, menangkal itu dan sebagainya? Eh, sini. Tarik. Tarik, dibuang." Itu ada kalanya dia bukan keluarga, tokoh masyarakat atau apa yang disegani di situ, punya wibawa dan punya pengaruh, finufusihim gitu loh. Cabut. Cabut. Nah, sudah. Au idza ra'ahum yadhbahuna ittiqa'al 'ain. Au an yushabu an yushaba dzabiha wa yutlikuha wa yutlikuha wa ya'khudhu as-sikkin min aydihim. Wa yabihuhum wa yaqulu hadha syirkun hadha haram ya ibadallah. Atau dia melihat orang-orang pada menyembelih sesembelihan untuk menangkal ain. Tahu ain? Hah? Hah? Iya, ain, mata. Mau kisah? Tahu ini. Nah, dan kalau ya, ada kisah. Kisah ini ana dengar dari Ustaz Usama biar tidak melebar. Beliau cerita ke kita waktu itu di Saudi. Jadi ada seseorang gendong anak. Jalan dia. Bayi, anak kecil. Lucunya Masya Allah, tabarakallah, barakallah fi. Anak ini, kata Ustaz Usama ya waktu itu, cerita ke anak. Nah, di depan dia itu, orang ngelihat anak ini, kayak pandangan mengkhawatirkan gitu loh. Takut kena ain. Si orang tua ini melihat anaknya dilihat oleh orang di depannya itu, khawatir kena ainnya gitu loh. Maka orang yang menggendong ini, langsung begini. Di belakang ada orang, itu di atasnya kayak tempat air, itu pecah. Dianya menghindar begini, pandangan mata orang itu nebus ke belakangnya dia. Ya, tempatnya air yang dia ada di atasnya itu pecah ketika itu. Ini ain. Nah, untuk di Indonesia, khobar dari pengendara mobil yang langsung cerita ke ana, pengendaranya ini, mobil baru beli, ya enggak baru, yang jelas baru sekali masih, Masya Allah masih gres. Keluar dari garasinya, enggak jauh dari itu, mungkin berapa kilo yang jelas, sudah masih di wilayah itu. Itu tiba-tiba berhenti dan kaca itu pecah rontok semua. Tidak ada suara lemparan. Tuar, tidak ada. Afwan, ini di Surabaya kejadiannya. Nah, di Surabaya itu katanya ada bengkel yang bisa mendeteksi ini dilempar apa, pecahannya kaca itu dilempar apa gitu loh, itu tahu. Langsung bawa ke bengkel tersebut dan tidak bisa terdeteksi dengan apapun. Dan pecahnya kaca semua loh. Bukan samping tok, samping, depan, belakang, rontok. Apakah mungkin kenain? Mungkin. Mungkin. Nah. Mau cerita lagi? Nah, waktu itu Ustaz Usama masih di Madinah menceritakan ada salah seorang sepuh di masjid baca Al-Qur'an. Sepuh, usianya sudah sepuh. Baca Al-Qur'an tanpa kacamata. Tanpa kacamata. Ada orang datang ke dia. Ajib. Tidak pakai kacamata. Tidak. Aneh gitu loh. Sudah umur sekali gitu loh. Pulang kodoro langsung rabun ini. Mata itu langsung gak kelihatan. Nah. Langsung ngomong ke anaknya. Cepat di masjid itu ada orang tadi. Begini, begini, begini. Cepat, cepetan, cepetan. Tujuannya apa? Agar berwudu. Kemudian disiramkan ke wajah beliau gitu loh. Nah. Sampai di masjid, masih ada orang tadi didatangi. Akhirnya tuh begini. Enggak mau. Sampai ribut-ribut, dia enggak mau untuk wudu. Merasa enggak bersalah gitu loh. Nah, ini contoh-contoh yang ada ya, yang real di sini. Apakah itu kenain? Mungkin. Nah, mungkin sekali. Makanya, Rasul memberikan nasihat. Man ra'a minkum man yu'jibuhu aw kama qala falyubarrik. Kebarang siapa yang melihat di antara kalian sesuatu yang menakjubkan, falyubarrik. Bukan masyaallah tabarakallah, bukan, itu kan tabarakallah kepada Allah. Barakallahu fi. Barang itu. Kalau masyaallah tabarakallah kan muji Allah. Masyaallah tabarakallah kan ya. Ini ndak barakallahu fi. Siapa? Kalau di perempuan fiha, kalau laki-laki fihi. Masya Allah, barakallahu fi. Anjuran Rasul untuk menghindari daripada apa? Ain. Wadah. Nam ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Nah, yang seperti ini dia melihat demikian orang-orang pada nyembelih. Sesembelihan untuk menghindari dari ain, maka cepat yushab zabiha, pegang sesembelihan tersebut dan ambil sikinnya, pisaunya. Naam, ambil pisau dari mereka dan katakan, tak boleh, ini haram, syirik. Itu siapa tadi? Orang yang punya wibawa tadi, orang yang punya makanah finufusihim, disegali di situ. Dan ini sangat mungkin ada gitu loh di masing-masing daerah. Bukan keluarganya, bukan ayahnya, bukan pamannya. Orang lain. Tapi punya wibawa. Dan tidak berani ke dia orang itu. Karena orangnya Masya Allah alaih. Yang seperti itu boleh. Langsung. Ajak wis, diam. Ini syirik kepada Allah. Jangan. Aman. Wadih, Masya Allah Syekh Ubaid sampai sedetail itu nerangkan kepada kita. Ikhwati fiddin. A'azan wa a'azakumullah. Naam. Atsaniyah yang kedua, at-taghyir bil lisan. Wa hadza ma'nahu al-amr bil nahyu an bil hikmah wal mau'izah hasanah wa jadil wal mujadala billati hiya ahsan. Yang kedua yaitu taghyir bil lisan. Merubah kemungkaran dengan lisan. Nah, ini masuk di dalam amar ma'ruf nahi munkar dengan cara apa? Dengan cara hikmah. Dengan cara hikmah. Mau'idhu hasanah. Wal mujadalah hikmah. Mau'idhu hasanah. Wal mujadalah billatihi ahsan. Dan berdiskusi dengan cara yang baik. Debat dengan cara yang baik. Yang dituntut ke dalam syar'i jika memang itu dibutuhkan. Naam idza stada'a al-maqam dzalik, jika memang dibutuhkan itu, maka adakan diskusi dengan cara yang syar'i. Dan di sini perlu diketahui ya ikhwan bahwa al-mujadalah billati hiya ahsan itu termasuk solusi dan cara berdakwah yang Allah diterangkan dalam Al-Quran. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa berdakwah kepada jalan Allah itu ada tiga keadaan. Tiga keadaan. Pertama, hikmah. Dengan cara hikmah, artinya orang itu misalnya terlihat mudah nerima nas, dalil. Tinggal terangkan. Ya, Ki. Apa yang untuk melakukan ini? Nah, itu bertentangan dengan firman Allah. Ini sebutkan. Ya, Ki. Apa yang kamu lakukan tersebut menyelisih hadis Rasul. Oh iya. Cukup. Cukup. Itu hikmah. Dia nerima. Masya Allah. Alhamdulillah. Wal mau'idul hasanah. Nah, diterangkan seperti itu masih belum cukup. Maka pakai mau'idul hasanah. Diterangkan dengan terhib wa terhib. Ya, Ki. Nah. Kenapa antum kok enggak mengamalkan masalah ini? Ini hadisnya, Masya Allah loh. Keutamanya besar, pahalanya besar. Gini, gitu, terangkan. Oh, gitu tak, iya. Iya. Dan ya seperti ini justru bid'ah, ya, Ki. Hah? Bid'ah, iya. Ini gini, terangkan. Nah, bahaya dan ancamannya keras. Dalam agama begini. Kasih terhib, oh terhib. Terhib, nam. Dikasih motivasi dia agar supaya mengamalkan amalan yang sunnah, yang syar'i. Terhib, nam. Dinasihati dia, diperingatkan agar tidak melakukan perkara yang mungkar, yang jelek. Itu terhib, agar menjauh. Baru dia terima. Nah, yang ketiga, tadi. Al-mujadalah billati ya ahsan. Itu jika dibutuhkan. Pakai penerangan tidak bisa. Targibu terhib tidak mempan. Mujadalah. Dan ini dilakukan oleh para ulama salaf. Cuman di sini hati-hati. Karena perdebatan itu merupakan ciri khas ahlul bidah. Ya. Sehingga jangan sampai salah dalam masuk di bab berdebat. Al-mira wal mujadil wal mujadalah min simati ahlul bidah. Termasuk ciri khas ahlul bidah itu suka debat. Akan tetapi dibimbing oleh Al-Quran, oleh sunnah, oleh para ulama salaf, bagaimana cara berdebat yang benar. Tidak ada lain kecuali firman Allah SWT, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war Rasul. Nah, Syalbani rahimahullah ketika suatu ketika ditantang debat oleh jamaah Islamiyah, beliau ngomong, nah, tidak apa-apa dengan syarat. Nah, Allah menyatakan fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war Rasul wa 'ala fahmi salafil ummah. Tuwafiqun antum? Kamu antum sepakat? Mulai. Enggak? Khalas. Anu syai' anu walasil ruwat orang ini. La. Abadan. Nah. Kalau antum mau ini. Nah. Kalau kalian nanti ada perselisihan, kembali kepada Al-Quran wa sunnah wa ala fahmi salafil ummah. Anu. Ya sudah. Keluarkan teh. Pulang. Fadol. Cok nyeribeti dek gini gitu kalau bahasa kita. Nah, jangan nyeribeti. Pulang. Nah, terus apa? Haknya dia. Haknya beliau rahimahullah. Untuk nyuruh pulang. Wah, begitu para ulama salaf. Bukan. Ya wis terpaksa tak latih debat. Bukan gitu. Naam. Tak ada. Naam. Kalau tidak salah waktu itu tersisa dua orang. Yang lainnya pada pulang, sisa dua orang. Yang siap. Kembali kepada Al-Quran wa Sunnah. Lafami salaful ummah. Debat direkam. Ini namanya ulama besar. Ya, acur kabeh. Naam. Ya sudah, gak bisa apa-apa, gak bisa bergerak apa-apa. Dan ini terjadi kepada seorang ulama besar di zamannya Al-Imam Abdul Aziz Al-Kinani rahimahullah. Naam. Ketika di masa Khalifah Ma'mun ar-Rasyid, di kala itu Al-Quran di negara itu adalah makhluk. Ada tokoh ahlul bidah yang ahli debat di kala itu. Nah, kalau tidak salah adalah Harith al-Muhasibi atau Husain al-Karobisi. Nah, kisahnya itu ringkasnya, jadi ada kitab judulnya itu Al-Haidah fi Khalqil Quran. Segini tebalnya. Itu perdebatan antara Harith al-Husain al-Karobisi dengan ini. Dengan Imam Abdul Aziz al-Kinani. Nah, kisahnya ringkasnya, anaknya Abdul Aziz al-Kinani ini pas Jumat lepas baju, puter bajunya begini, Al-Quran, kalamullah, begitu. Wah, itu heboh sak masjid itu. Artinya mereka sudah pada menghukumi, waduh, bakal ada kematian lagi ini. Bakal ada yang mati ini. Karena itu waktu itu sudah menjadi mazhab negara. Dan dia berani, anak kecil ini kan tentunya orang tuanya yang dicari. Karena kalau debat sama ini kalah langsung. Nah, ditelusuri anak kecil ini tadi sampai ke orang tuanya. Tanya, apa betul antum menyatakan Al-Quran kalam Allah? Naam, betul. Dan itu keyakinan yang kita yakini, ahlus sunnitas itu. Siap konsepnya? Siap. Siap. Nah, terus apa yang antum inginkan? Ana menginginkan dua. Fa in tanazatum fi syai'in fardu ila Allah war Rasul. Yang kedua, khalifah jadi saksi. Khalifah bukan khalifah kayak di sini ngerti agama khalifahnya. Nah. Sudah. Jadi diadakan debat tadi itu. Nah, karena sudah kalah dalam pengertian kalah, bukan kalah menang tapi salah gitu langsung. Tugel urusannya. Wah, debat sampai yang sudah terpojok enggak bisa ngomong si ahlul bid'ah ini, selesai kalah dia gila. Ya kalau orang gila maksudnya mau disembelih. Yang nyembelih yang disalahkan. Gila. Gila. Gila langsung keluar ke lorong-lorong gitu. Kata orang Jawa gendeng. Gendeng wis. Ya wis, nama jenun. Nah itu, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya enggak terima. Loh, bojoku kok gendeng ini gitu. Loh, naam. Enggak terima. Datang ke istrinya Imam Abdul Aziz Kirani. Debat gendeng pisan. Debat kalau dua-duanya gila. Majnun kabeh. Dihukum oleh Allah dengan hukuman itu. Ya ada hikmahnya. Wallahu alam hikmahnya. Bagaimana kok digendengkan? Ini anak ingin meluruskan, jangan sampai oh, nah pengajian kemarin boleh kita debat moro-moro kabe, didebati kabe. Ya, enggak, hati-hati. Nah, kenapa tadi disebutkan, nah, makanya diantara aslun min usul ahli sunnah dalam usul sunnah Imam Ahmad, bahwa al-mira wal jidal itu min simati ahli bidah. Ini penting. Nah, ikhwati fiddin a'azani wa sakumullah. Naam. Oleh karena itu maka di sini tadi di apa? Wal mujadalah billati hiya ahsan. Kita memang ketika itu dibutuhkan. Wa dzalika bi anna bi an ya'mura wa yanha bil adillah syar'iyyah. Naam. Yaitu dengan apa? Dengan apa? Dengan menyeru amar ma'ruf dan nahi mungkar bil adillah syar'iyyah. Dengan dalil-dalil yang syar'i. La bil qasas wal hikayat. Nah, jangan sampai debatnya itu dengan kisah-kisah. Nah, kisah kancil nyolong timun apa dan sebagainya. Jangan, enggak ada gunanya itu. Kisah yang dulu pangeran ini, dulu raja ini. Bukan dengan itu, dengan adillah syar'iyah. Walhikayat. Nah, caranya demikian, cara mematakan. Makanya para ulama ada kitab khusus Adabul Munadzarat. Adab munadzarah. Ada berdebat. Ada. Naam. Ikhwati fid din, a'azani wa azakumullah, wala bisab wa syatam. Dan juga ketika debat bukan dengan cara syatam. Sab. Celah, mencelah, memaki-maki. Kamu goblok. Anu. Enggak boleh. Bukan begitu. Bodoh, anu. Ini kurang aja. Enggak. Itulah jamar toh. Ya enggak gitu. Na'udzubillah kemarin ngomong apa kemarin? Namanya hadits ini. Hadits ini astagfirullah. Hadits ini yang dibuat mainan. Nah. Dengan gini tangannya. Man ro'a minkum mungkaran itu falyughayyir biyadihi. Rasul menyatakan man ro'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Bukan falyukhbirhu ulil amri gitu. Bukan falyukhbirhu polisi gitu. Polres. Dua ada ulul amri di sini gitu. Jamar toh. Sesat-sesatnya sudah. Hah? Dulu itu. Nah. Itu terlalu jauh. Bukan hanya itu. Ditambahi ulil amri ulul amri batukmu gitu. Ngomong gitu. Auzubillahi minasyaitam. Sat. Pemerintah lagi gitu kan. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ikhwati fid din, a'azani wa azakumullah. Wa inna ma yasukul adillah allati tadullu ala anna ma sya'a fi makanin ma aw fi zamanin ma. Naam. Wa inna ma yasukul adillah. Tapi adillah yang dibawa gitu loh, dalil. Ini loh dalilnya bahwa kamu ini salah. Ini ayatnya, tafsirnya ini. Ini hadisnya, tafsirnya ini. Begitu. Naam. Ala ma syafi makanin au fi zamani. Sebagaimana yang tersebar di suatu tempat atau di suatu waktu. Terangkan. Sekarang kan ada kan. Ada orang itu masih, nah, yaitu astagfirullah nanti. Kapan itu ana ngisi di Tanjung itu? Sudah sekian tahun yang lalu. Nah, takmir ini misalnya siapa itu? Maksa, ha? Nah, ya maksa. Saya terangkan Ustaz tentang masalah bid'ah hasanah. Ana bilang nanti gampang. Loh, terangkan Ustaz. Loh. Nanti insyaallah nanti ada tempatnya. Enggak, sekarang. Ngotot. Tapi ada tujuannya dia. Dia bukan ngotot-ngotot kosongan gitu. Memang ada tujuannya. Arti penting gitu loh. Untuk dibantah, untuk disampaikan. Karena melihat kaum muslimin banyak yang awam gitu loh. Enggak usah penting itu. Tolong. Sekarang mau ada waktu. Antum nanti sini lagi sulit kata dia. Loh. Gampang misalnya nanti kita duduk. Lah. Gini Ustaz langsung ngomong dia. Lah itu kok Roma Irama. Kok ikut bicara. Agama ini laptop ah. Kenapa namanya? Di TV ngomong. Jadi dia melecehkan sunnah gitu loh. Masuk ke masjid dikasih mikrofon. Oh jangan bid'ah. Pokoknya ini bid'ah. Nah. Masa kabeh bid'ah semua gitu dia, mencela ahlus sunnah gitu loh. Oh gitu, misalnya na'am Ustaz. Nah, baru terangkan. Nah, karena menyebar ini. Nah ini, fi makanin fi zamani. Di usaha Indonesia kan berarti kan, wong di TV keluarnya itu katanya. Ini terangkan bid'ah hasanah itu apa. Dan dalil-dalil yang mereka pakai dipatahkan semua oleh para ulama. Nah, itu melecehkan gitulah ahlu sunnah. Nah, wadah. Bukan dengan cara seperti itu ya ikhwan. Naam. La yaradallahu wa rasuluh wa yad'uhum kadzalika ila ma huwa khair lahum fi ajli amri muajili. Dan juga menyeru, mengajak, naam, kepada perkara yang jauh lebih baik bagi mereka. Tinggalkan yang demikian ya akhi, ini ada yang baik begini-begini. Terangkan seperti itu, naam. Begitu, apakah itu masalah yang segera, kebaikan itu segera dia mereka terima, atau nanti di hari kiamat Allah balas dengan kebaikan. Terangkan. Wa hadza naam yaghibu an ahli syatat alladzina yuriduna an ya'muru wa yanhau bil quwwah. Cara seperti ini enggak ada. Enggak ada pada siapa? Pada orang yang keras. Nah, yang mereka menginginkan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara kekuatan tok. Hanya kekuatan saja yang diandalkan. Enggak ada hikmah wala ilmi wala syi. Enggak dimiliki cara yang seperti ini. Wadah. Wa in tadammana sabban wa syatman wa akbar alfat wa asba' wa asyaha wa absyahnam. Hanya terkandung dalamnya adalah sab wa syatam. Cercaan, maki-maki, lafaz-lafaz yang kotor. Auzubillah. Ikhwati fid din, a'azana jazakumullah. Sebelum Raja Salman, raja siapa? Hah? Abdullah ya. Seingat anak kalau tidak salah Raja Abdullah. Yang menyatakan rahimahullah ketika dikumpulkan semua tokoh-tokoh agama. Nah, kebetulan memang di daerah di yang hadir ini ada sebagian yang memang punya fikroh khawarij. Tokoh agama tadi itu. Lantang beliau bicara di situ. Rahimahullah. Nah, pertama menghadap demikian, ngadapnya gitu. Nah, jadi kita ini negara kita harus gini-gini, walhasil ceramah masalah tauhid dan sebagainya. Dan kalau sampai ya, kita ini jihad di negeri ini dengan khawarij, ana yang terdepan, ana yang mimpin. Baru setelah itu, kemana antum-antum ini? Nah ini. Mulai gini. Penakut, pengecut, langsung jaban. Gitu kan? Noleh gitu ke mereka-mereka ini. Ngomong sekarang, kalau enggak salah nantinya langsung atau besoknya ceramah. Perwakilan dari mereka ini. Ya kita memang banyak kekurangan, anu. Subhanallah ya ikhwan. Saudi negara tauhid. Nah, masya Allah bantuannya ke seluruh dunia. Dapatnya caci makian. Hizbiyun, ahlul bidah dan yang lainnya yang mereka belajar ilmu agama di Saudi pulang Saudi dimaki-maki. Maki-maki. Belajar mereka, diberi makan, dibayar. Pulang dimaki-maki Saudi. Auzubillah. Nauzubillah. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Naam. Li'annahum idza imma fuqara min al-'ilm jahalah aw ashabul hawa. Mereka-mereka ini yang ingkari kemungkaran atau maluni mungkar dengan kekuatan tok modalnya sehingga isinya ceramahnya itu kotor, kata-kata kotor, caci maki, kemurkaan, emosi dan yang lainnya itu Wa imma kata Syekh, dia fuqara fil ilm. Fuqara, bayangkan, fakir. Enggak punya ilmu. Miskin terhadap ilmu, fakir terhadap ilmu, atau memang bodoh, jahalah. Atau ashabul hawa, atau ahlul ahwa, sehingga begitu hasilnya. Nam yanhajuna nahjal khawarij, mereka bermanhaj, manhajnya khawarij, caranya demikian, dengan kekerasan dan caci maki. Wa ghairuhum min ahli syatat, dan selain dari mereka yang memang modalnya hanya sekedar semangat dan kekuatan tok, tanpa ilmu. Ini bahaya. Ini bahaya. Thalithah. Thalithah yang ketiga. Hilatul ajis. Alladhi la qudrata lahu ala tahyir bil yad. Wala ala al-wa'ad bil amri wal nahi wifqal adillah syar'iyyah yuqalu lahu kuff malaka syughul kuffa yujad ghairak hunakal inkar bil qalb wa hadhihi wajibatun wujuban ainiyan. Naam yang ketiga, yang memang dia tidak ada kemampuan sama sekali. Dengan tangan enggak mampu, dengan lisan enggak mampu. Enggak punya kekuatan ilmiah. Adillah syar'iyah. Tidak memiliki dia kemampuan untuk menerangkan secara detail dan gamblang kepada pelaku mungkar. Ya sudah. Tahap sudah. Yang seperti ini sudah dengan kolbu. Lah, dengan kolbu ini hukumnya fardu ain. Terakhir sudah. Terakhir. Naam, jangan sampai yang keempat tadi Nabi bilang. Kalau sampai empat, na'udzubillah min dalik, as-sakit 'alal munkar kasyaitonil akhras. Orang yang diem atas kemungkaran itu bagaikan setan yang membisu. Dengan tangan enggak, lisan enggak, kolbu enggak. Bagaimana sih dengan kolbu? Dengan kolbu dia mendoakan agar dapat hidayah dan tidak setuju, menolak kemungkaran tadi. Dan mendoakan agar dapat hidayah. Itu dengan kolbu. Terus yang keempat? Ya itu tadi. Kais syaitan akhras. Ikhwati fiddin. A'azani wa a'azakumullah. Yang seperti ini adalah wujubul ain ala kulli ahadin. Setiap seseorang. Fima bainahu wa baina Allah. Antara ini dengan Allah sudah urusannya. Ya apa posisi kita, posisi antum. Istilahnya ketika ada kemungkaran tidak mampu dengan tangan dengan lisan. Ya apa terhadap kemungkaran tersebut. Kan ada istilah. Istilah mereka. Orang itu, da'i itu luar biasa. Loh, iya tahu? Iya, waduh, betul-betul. Dakwahnya itu betul-betul sangat menusuk. Dan sangat ini. Dan punya karismatik. Anu, pokoknya. Udah. Apa diantaranya? Diantaranya dia, ya. Datang ke kafe-kafe. Ikut minum. Ikut teler. Tapi mendakwahi mereka, gitu loh. Ya apa yang ngono iku? Nah. Ini bukti hebatnya dia katanya. Bukti hebatnya dia. Bayangkan datang didakwai mereka ini. Didakwai. Ya ambil miring-miring ini haram ya haram nyantum juga haram juga antum. Nah. Kalau dia misalnya diam di situ ya. Nah. Sudah belum lewat pembahasannya. Jadi ahlul mungkar itu na'udzubillah min dzalik nanti akan nyampe mungkin bukan nanti ya tahun berikut ya mungkin. Nah. Ahlul mungkar itu ketika ada orang yang datang ke situ sangat berharap ikut mungkar juga. dan segala upaya akan dilakukan agar dia itu ikut berbuat mungkar. Ketika tidak mau, maka ada sekian cara yang mereka tempuh. Ima dimusuhi dan dibenci, wa ima disakiti. Nambe lao pun nangkono itu loh. Ada apa? Kok karismatik seperti itu? Nah, terus katanya sambil berdakwah, coroni siapa gitu loh. Yang demikian. Nah, ini bermunculan yang seperti itu. Nah, coba bayangkan, padahal dia di Mekah. Ngobati orang di sini. Siapa? Dia satu orang itu. Ngelihat dia ngelihat, ada yang lihat di Mekah, di sini ada. Itu mungkin serupa, enggak dia. Sampai setingkat itu. Ya, itu sudah dibilang wali sudah. Tidak tahu walinya siapa kalau kayak gitu. Kan ada dua. Imam wali Allah, imam walinya setan. Dua itu. Is. Nah, makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah punya kitab judulnya Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya Syaitan. Furqan. Beda antara walinya Ar-Rahman Allah dan walinya setan. Nah. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah, wa bibughdil ma'asi, wa bibughdil bida'i, wa bibughdil ahli syar wal fasad fi qalbi. Cara mengingkari kemungkaran tersebut, tentunya dia benci kepada pelaku maksiat, benci kepada kebid'ahan, benci kepada ahli syar wal fasad dalam kalbunya dia. Itu baru ingkarul mungkar dengan kalbu. Nah. Kemudian fa ammal qalbu fayajibu bi kulli hal id la darara fi fi'lihi wa man lam yaf'alhu falaysa huwa bi mu'minin kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam wa dhalika adna aw ad'aful iman wa qala laysa wara'a dhalik minal iman habbah khardal. Adapun kata Syekhul Islam Tamir rahimahullah, mengingkari kemungkaran dengan kolbu, maka wajib dalam kondisi apapun. Wajib dalam keadaan apapun. Idh la dharara fi fi'lih. Karena tidak ada kemudaratan dalam melakukannya. Apa? Mudarat apa? Takut apa? Kena apa? Tidak ada. Anak kalau mengingkari kemungkaran dengan kolbu itu kayak sesak nafas. Selain ke dokter kalau itu. Nah, ke dokter kolbu itu yang marot, yang sakit. Nah, makanya hati-hati ya ikhwan. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib min Kalami Thayyib itu menjelaskan tentang kolbu manusia ini ada tiga, ya, kolbu manusia ada berapa? Ada tiga. Kolbu yang pertama itu mahsyubil iman. Nah, kolbu yang pertama ini kolbu yang betul-betul penuh dengan keimanan, amalan soleh, amalan baik yang luar biasa, masya Allah. Nah, yang dengannya syaitan lari darinya. Karena keimanan yang memuncak dan keikhlasan yang luar biasa dan amalan soleh yang ada pada kolbu yang pertama ini. Yanfiru anhu syaitan. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika melewati suatu jalan, syaitan lewat jalan lain. Ini kolbu yang pertama. Kolbu yang kedua, kolbu yang juga penuh dengan keimanan, amalan soleh, keikhlasan, tapi tidak seperti yang pertama tadi. Terkadang masih ada lalainya. Nah, terkadang ada masih ada lalai dan ikuti syahwatnya terkadang. Al-harbu fi hadzal qalb sijal. terus perang tali ulur. Ingat kepada Allah, dia terus apa? Istiqomah. Mulai lalai, syahwat masuk. Terus demikian hidupnya dia. Tapi terus ada keimanan. Ketika kondisi imannya memuncak, keikhlasannya memuncak, setan lari dari dia. Ketika kondisi lalai, khalas. Masuk. Na'udzubillah. Ini kondisi yang kedua. Kolbu yang kedua. Dan kolbu yang ketiga, hadahus syahid. Bukan hadahus syahid. Kolbu yang ketiga ini adalah kolbu yang tidak ada keimanannya dan tidak ada kebaikannya. Na'udzubillah. Bukan yang ini ya. Bukan yang ketiga, yang ini. Ana ingin jelaskan kepada antum jenis kolbu tadi. Nah, kalau sampai yang ketiga ini, wal'iyadzubillah min dhalik, na'udzubillah min dhalik, sudah enggak ada kebaikan dan enggak ada keimanan sama sekali, setan sudah tidak menggoda dia. Lalu terus? Nah, apa yang mau digoda? Kok enggak ada kebaikannya? Enggak ada imannya, apa yang mau digoda? Ya biar sesat. Loh, apanya? Kok sudah enggak ada keimanannya? Enggak ada kebaikannya? Digoda oleh setan kan ketika ada keimanan, ada kebaikannya, digoda oleh setan. Ketika tidak ada, itu apa digoda? Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terhadap kolbu yang ketiga ini, fama tasna'u biqalbin kharab, apa yang dilakukan oleh setan dari kolbu yang kharab, yang rusak ini? Tapi oleh setan dijadikan sebagai teman, sahabat untuk mengganggu dan menggoda dan merusak kaum muslimin dari jenis manusia ini. Na'udzubillah. Dan itu diibaratkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bagaikan rumah. Rumah kosong, tidak ada penghuninya, tidak ada barangnya. Apa ya pencuri mau nyuri? Nyuri apa pencurinya? Ayo ayo nyuri di rumah. Rumah mana? Rumah itu. Ada orangnya? Enggak ada. Ada barangnya? Enggak ada. Loh, nyuri apa? Nah. Tapi oleh pencuri jadikan sebagai apa? Markas untuk mengadakan agenda pencurian. Na'udzubillah. Ini di kolbu yang ketiga ini, jangan sampai demikian. Berlindung ya ikhwan dari kolbu yang ketiga ini. Wadih. Naam. Taib. وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْهُ فَلَيْسَ هُوَ بِمُؤْمِنِينَ. Nah, ketika dia tidak menjalani amar ma'ruf nahi munkar yang ketiga enggak, yang pertama enggak, kedua enggak, ketiga enggak ini, kata beliau, فَلَيْسَ هُوَ بِمُؤْمِنِينَ. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Nah, dia bukan mukmin, maksudnya tidak sempurna imannya dia. Seperti yang Rasul nyatakan, karena yang ketiga ini merupakan ad'aful iman atau adna iman, serendah-rendah iman. Nah, ketika dia tidak menjalani, ya itu. Berarti, enggak mukmin dia. Nah, boleh. Nah, kata Syekh Ubaid di sini, wa hadzal hadits an-nafyu fihi nafyu kamalil iman. Maksudnya di sini adalah, naam, tidak sempurna imannya dia, cacat imannya dia. Kalau sampai tidak mengingkari kemungkaran dengan tiga poin enggak sama sekali. Tangan enggak, lisan enggak, kolbu enggak. Itu berkurang imannya. Tidak sempurna imannya dia. Walaisa nafil iman bil kulliyah, artinya bukan berarti dia keluar dari Islam. Enggak punya iman sama sekali. Kenapa? Wa huwa min ahaditsil wa'id allati yamurruha ahlus sunnah ala zahiriha. Fala yu'awwilunaha, na'am, kai takuna ablagh fi zajr wa awqa' fi nahi. Makanya di sini Syekhul Islam langsung menyatakan apa? Falaisa huwa bimumin. Dia enggak mukmin. Para ulama memang kata beliau rahimahullah itu menerjemahkan apa adanya, zahirnya. Ketika dengan kolbu itu merupakan ad'aful iman, adna iman, serendah-rendah iman, dalam riwayat lain itu tidak ada padanya walaupun sebiji iman dalam kolbu dia itu, diterjemahkan gitu oleh para ulama. Ini tujuannya apa? Kata beliau, nah, yang demikian itu ablagh fi zajr wa aqa fil nahi. Lebih mengena untuk memberikan peringatan kepada tipe orang-orang yang demikian, yang tidak ada padanya kecemburuan dalam agama, tidak ada padanya itu yaitu rasa benci terhadap kebid'ahan atau kemungkaran yang ada, na'udzubillah min dzalik. Kalau bahasa kita sekarang misalnya, "Duh, antum enggak bisa dengan tangan, enggak. Lisan enggak bisa, kalbu enggak. Hati-hati loh. Bisa-bisa kamu bukan orang mukmin loh," gitu loh. Kan, gitu ta. Ya gitu loh maksudnya. Tapi tujuannya apa? Tidak sempurna imannya, gitu loh. Nah, kalau diterangkan, "Loh, kamu kalau gitu enggak sempurna imannya." "Oh, enggak apa-apa, yang penting kan imannya." Masih gitu. Nah, itu maksudnya Syekh Ubaid di sini demikian, hafizahullah, yaitu kai takuna ablagh fi zajr wa aqq fi nahi, fi nahi. Naam. Kama qala Imam Ahmad rahimahullah fi usulis sunnah. Seperti yang diterangkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Usul As-Sunnah. Ahadith narwiha ala taghlidh. Naam. Wa dzakara jumlatan min ahadithil wa'id minha thalathun man kunna fihi fahuwa munafiq. Naam. Sebagaimana yang beliau sebutkan dari sekian hadith, satu hadith, tiga perkara yang apabila ada pada seseorang tiga perkara itu, dia jadi orang munafik. Nah, di sini hadisnya apa? Ayatul munafik salasah. Ciri-ciri orang munafik tiga. Idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia janji dia mengingkari. Wa idza tubina khana, ketika dia diamanati dia khianat. 6. Itu demikian. Nah, kemudian di hadis yang lain itu ada 4. Arbaun man kunna fi kana munafiqan khalisan. 4 perkara yang ada pada seorang, 4-4-nya itu dia menjadi seorang munafik yang murni, munafik sejati. Alhasil di sini barakallahu fikum ya ikhwan, dalam perkara ini hendaklah kita benar-benar harus banyak berhati-hati. Jangan sampai adanya kemungkaran kita asyik dengan kemungkaran tersebut. Na'udzubillah. Sangat mungkin loh terjadi pada siapapun. Tatkala dia sudah enggak bisa mengingkari dengan tangan dan dengan lisan, kemudian mendatangi orang-orang yang berbuat mungkar, asyik di situ. Na'udzubillah. Asyik di situ. Kepengin tahu antum? Nah, ngerinya perkara seperti itu, jangan sampai dianggap biasa ya ikhwan, masalah besar pada hakikatnya. Su'il al-Qasim ibn Muhammad rahimahullah anin nard wa syatranj ahwa minal maisir. Qala kullu ma sadda an dzikrillah wa anis shalah fahuwa minal maisir. Ini ana ambil dari tafsir As-Sab'ani surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Al-Qasim Abu Muhammad rahimahullah ditanya tentang hukum nard wa syatranj. Nard itu dadu. Tahu dadu? Tahu ya? Syatranj itu sekak. Sekak atau sekak? Ditanya beliau, apakah itu termasuk maisir, perjudian? Maka beliau menjawab, semua yang menjadi penghalang zikir kepada Allah dan semua yang melalaikan sholat, maka termasuk maisir, perjudian. Kira-kira orang yang main sekak azan ya apa? Sisi azan, ayo sholat. Apa gitu? Atau sisi kurang titik? Begitu komat, si iki, mari gini anu. Selesai buyar sholat, buyar. Waduh, padahal Allah, masa ngono. Nah, itu. Nah, jangan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika melewati orang-orang Romawi pada main sekak itu, melewati itu ngomong, hadhi tamasil alati kuntum alaiya akifun. Baca ayat. Inilah berhala-berhala yang kalian akifun di situ. Enggak mudah, ikhwan. Alat yang melalaikan orang dari sholat dan zikir pada Allah, ya ada. Katanya ngasah pikiran, bukan ngasah pikiran, ngerusak pikiran. Dia mau ngomong ngerusak, tapi keliru ngasah. Ngerusak pikiran itu justru malah. Ada apa kok kamu hata dipikirkan? Tidak ada kerjaan lain apa? Nah, yang lebih bermanfaat kan ya? Maka ikhwati fiddin, a'azanu azakumullah. Abu Darda radhiyallahu anhu menyatakan apa? Ughdu aliman au muta'alliman au mustami'an. Kalian persiapkan diri kalian sebagai orang yang alim atau orang yang muta'alliman. Orang yang belajar menuntut ilmu. Au mustami'an atau mendengar ilmu. Wala taku rabi' fatuhlik. Jangan sampai kamu menjadi yang keempat. Cukup tiga itu. Jadi orang alim, muta'alim yang belajar agama, atau mustami' ilm, mendengar ilmu. Jangan jadi yang keempat, kata beliau radhiyallahu an. Naam. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah ar-rabi al-mubtadi'. Hasan al-Basri menafsirkan perkataan sahabat tadi, Abu Darda, yang keempat adalah ahlul bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, insyaallah cukup dulu pada sore ini. Kita lanjutkan biidznillah pada sesi berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.